saja, boleh saja kau cintai dunia. Tapi ingat, satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua atau muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik atau kejahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Sampai terpedaya olehnya. Hei, boleh saja kau cintai dunia. Tapi ingat, satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Sampai terpedaya olehnya. Berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik atau jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga.